Konsultasi Syariah. Setan mampu mengendalikan tubuh manusia? Pertanyaan. Apakah setan mampu mengendalikan tubuh manusia hingga orang itu tidak menyadari perbuatannya saat setan mengendalikan tubuhnya? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa tipu daya setan itu lemah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa, ayat 76. Sekuat apapun upaya setan untuk mengajak manusia berbuat maksiat, tidak mampu mengalahkan semangat dan tekad kaum muslimin untuk menjalankan perintah Allah. Terlebih lagi, ketika mereka bertawakal, yakin bahwa Allah akan menanggung semua kebutuhannya. Sehingga tidak ada yang dia khawatirkan ketika menjalankan hukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl ayat 98 dan 99. Lalu mengapa di sana ada maksiat? Setan sama sekali tidak mampu mengendalikan tubuh manusia. Setan tidak bisa memaksa orang untuk berbuat maksiat atau mengganggu orang lain. Yang dilakukan setan hanyalah mengajak manusia untuk maksiat dan mereka mengikutinya, tidak lebih dari sebatas mengajak. Sehingga yang terjadi bukan setan memaksa mereka, tapi mereka tunduk kepada ajakan setan. Sebagaimana yang Allah firmankan, yang artinya, sesungguhnya kekuasaannya setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 100. Karena itulah, ketika iblis berada di neraka bersama para pengikutnya, dia sama sekali tidak mau disalahkan, karena dia hanya mengajak, dan kalian, wahai penduduk neraka, mau mengikutinya, maka salahkan diri kalian sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan pidato iblis ketika di neraka, yang artinya, dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diputuskan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sama sekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku mengajakmu, lalu kamu mematuhi ajakanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencela aku, akan tetapi salahkan dirimu sendiri. Quran Surat Ibrahim, ayat 22. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar, bisa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan melindungi kita dari tipu daya setan. Demikian, Allahu A'lam.